Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Qala al-mu'allifu hafizahullahu ta'ala fi kitabi Fikhil Asma'il Husna. Wa bihadhihi al-ayati wa nadawiha yu'lamu anna ittikhadha an-nasi sayyidan ghayrallahi sawa'an min al-maqburin aw al-ahya'i ya'taqiduna fihi jalban naf'i aw daf'ad durri aw yu'allikuna bihi hajatihim aw yanziluna bihi talabatihim wa raghabatihim aw yasrifuna lahu luju'ahum wa da'awatihim aw yatlubuna minhu kasfa gumumihim wa kurabatihim yu'addu syirkan billahi al-'azim wattiba'an lisabilil mufdiyati ilal jahim wa hadha ghayatul jahli wadh-dhulmi id kayfa yusawwa turabu bi rabbil arbab wa kayfa yusawwa al-'abidu bi malikir riqab wa kaifa yusawwa man la yamliku li nafsihi wa la li ghairihi mithqala darratin fis samawati wa la fil ardi wa la yamliku nasran wa la mautan wa la hayatan wa la nushura bi sayyidil adim alladhi lahu maqalidus samawati wal ardi wa bi yadihi azimatul umuri la sharika lah. Bismillahirrahmanirrahim walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwwata illa billah. Al-Ikhwatu al-Ihibbatu, kita melanjutkan tentang nama Allah As-Sayyid, pemimpin, penguasa, pemilik urusan. Pada pekan yang lampau kita telah membacakan tentang ayat Ayushrikuna ma la yakhluqu syai'an wahum yukhlaqun. Bagaimana mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu yang tak dapat mencipta, bahkan mereka tercipta. Segala sesembahan dari selain Allah tercipta. Malaikat yang disembah tercipta. Matahari, bintang tercipta. Bulan tercipta. Para nabi-nabi yang disembah tercipta. Ya, orang-orang saleh yang disembah juga tercipta. Demikian juga segala macam berhala yang mereka ciptakan sendiri dengan tangan mereka. Wala yastati'una lahum nasran wala anfusahum yansurun. Yang mana mereka tak akan mampu menolong para penyembah mereka, bahkan tak mampu pula menolong diri mereka sendiri. Wa in tad'uuhum ilal huda la yattabi'uukum. Kalau kalian menyeru mereka kepada hidayah dan petunjuk, mereka tidak mampu mengikuti kalian. Sawa'un 'alaikum ad'awtumuhum am antum samitun. Sama saja bagi kalian meminta kepada mereka, berdoa kepada mereka atau diam. Mereka tak mendengar, tak pula mampu menjawab. Innal ladzina tad'una min dunillahi ibadun amsalukum. Sesungguhnya siapapun yang kalian seru dari selain Allah adalah hamba-hamba seperti kalian. Fad'uuhum falyastajibu lakum in kuntum shadiqin. Mintalah kepada mereka. Tunggulah daripada mereka pengkabulan jika kalian orang-orang yang benar. Alahum arjulun yamshuna biha, apakah mereka punya kaki mereka berjalan dengannya? Am lahum aydin yabtishuna biha, apakah mereka punya tangan yang mereka beraktivitas dengannya? Am lahum ayunun yubsiruna biha, apakah mereka punya mata yang mereka melihat dengannya? Am lahum adhanun yasma'una biha, apakah mereka punya telinga mendengar dengannya? Qulidu'u syuraka'akum, katakan Muhammad, serulah, panggillah, mintalah ya, kepada sekutu-sekutu kalian. Thumma kiduni, kemudian sepakatlah kalian untuk membuat tipu daya kepadaku. Fala tundirun, jangan tunggu lagi. Inna waliyyallahu alladhi nazzal alkitab, sesungguhku waliku dialah Allah yang telah menurunkan alkitab. Wahuwa yatawallas salihin, yang dia senantiasa akan melindungi, memelihara, menjaga hamba-hambanya saleh. Walladzina tad'una min dunihi la yastati'una nasrakum. Tuhan-tuhan yang kalian seru dari selain Allah tidak akan mampu menolong kalian. Wala anfusahum yansurun, bahkan mereka tak mampu menolong diri mereka. Kata Syekh Abdul Razak hafizahullah, ayat-ayat semacam ini dapat diketahui dengannya bahwasanya mengangkat manusia atau atau manusia mengangkat tuhan-tuhan dari selain Allah Subhanahu wa taala, apapun bentuk yang mereka jadikan sebagai tuhan yang mereka sembah, baik orang-orang yang sudah mati terkubur atau orang yang masih hidup, yang mereka meyakini bahwasanya tuhan-tuhan tersebut dapat mendatangkan manfaat atau menolak mudarat, atau mereka yang menggantungkan segala hajat mereka kepada tuhan-tuhan ini, ya, meminta segala macam permintaan mereka, keinginan mereka kepada tuhan-tuhan ini, memohon agar dijauhkan dari mereka segala macam hal-hal yang membahayakan mereka, ya, menuntut daripada mereka agar dapat menyingkap segala macam penderitaan mereka, kesulitan mereka, ya, yu'addu syirkan billahi al-azim, semuanya tergolong ke dalam bentuk kesyirikan kepada Allah. Wattiba'an lis-sabilil mufdiyati ila al-jahim, inilah jalan, ya, inilah merupakan jalan menuju neraka jahim yang akan menggiring mereka ke neraka jahim, dan ini adalah merupakan kebodohan yang paling parah, kezaliman yang paling dahsyat. Bagaimana mungkin disamakan antara debu, ya, bi rabbil arbab, dengan Tuhan, ya, pemilik segala sesuatu, segala makhluknya? Bagaimana disamakan antara hamba dengan Tuhan yang memiliki seluruh leher-leher makhluknya, menguasai seluruh nyawa-nyawa makhluknya? Bagaimana disamakan Tuhan-Tuhan yang tidak bisa mendatangkan bagi diri mereka manfaat juga untuk selain mereka, walaupun sebesar zarrah, baik di langit maupun di bumi, yang tak mampu mendatangkan pertolongan, tak mampu mematikan, tak memiliki kehidupan, tak memiliki hari berbangkit, disamakan dengan Tuhan yang Maha Agung, yang di tangannya lah segala macam, ya, kerajaan langit dan bumi, di tangannya lah segala macam urusan, tak ada sekutu baginya. Bagaimana dapat disamakan? Tentu tak mungkin. Karena itulah syirik merupakan dosa yang paling terbesar. Nah, ولما بلي أقوام بمثل هذا التعلق بالمقبورين أضيفوا عليهم هذا اللقب معتقدين فيهم ملتجئين إليهم خادئين دليلين ناكثين بذلك توحيدهم متلوثين بما ينافده ويداده. ولما بلي أقوام بمثل هذا التعلق, ketika sebagian orang, ya, tergelincir, Allah uji mereka dengan ketergantungan bilmakburin, orang-orang yang sudah mati. Ya, banyak kuburan-kuburan yang dikeramatkan di seluruh penjuru dunia. Ya, dimanapun berada, ada kuburan-kuburan dikeramatkan. Kecuali hanya sedikit daripada negeri ini yang, yakni daripada bumi ini yang selamat daripada, ya, kuburan-kuburan semacam ini. Hampir dimanapun kita pergi permukaan bumi ini, banyak kuburan-kuburan yang dikultuskan, dikeramatkan, dipuja, diminta. Ya. Tatkala sebagian orang mereka tergelincir, terfitnah, sehingga mereka menjadikan ketergantungan mereka kepada kuburan-kuburan ini, ya, maka mereka dinisbatkanlah kepada mereka berbagai macam bentuk, ya, gelar-gelar. Kuburan ini bisa menyembuhkan, kuburan ini mudah memperlancar rezeki, kuburan wali ini keramat, bisa memudahkan jodoh, macam-macam lakop dibuat-buatlah, dikarang-karang cerita. Kuburan ini sakti, keramat, si fulan datang kemari sembuh penyakitnya, si fulan datang kemari mudah hidupnya, lancar rezekinya, dikarang berbagai macam, ya, hal-hal yang membuat orang tertarik yang padahal dia dusta. Bahkan sebagian daripada kuburan-kuburan ini tak ada isinya, tidak ada isinya, kosong daripada isi. Ya, banyak makam-makam yang dikatakan makam, ya, di Jordania sana, ya, di Palestina sana, tak ada isinya. Tapi datangi orang, diziarahi orang, ada makam Nabi Musa, tak ada isinya. Makam Nabi Yunus, tak ada isinya. Dibuat dalam masjid, dibuat dalam kamar. Ya, orang datang seolah-olah, ya, padanya tampak kesan-kesan keangkeran, keramat. Dalamnya tak ada orang. Subhanallah. Ditanya kepada guide-nya, ada enggak orang sini? Tidak ada. Kenapa dibuat? Menggiring manusia supaya datang ke sana. Ya, berbondong-bondong menjadikan masjid-masjid ini sebagai destinasi ya untuk ya tujuan religi. Padahal ujungnya adalah bagaimana orang-orang bisa mengeluarkan pundi-pundi uang mereka ke sana. Banyak, banyak sekali. Ya. Subhanallah. Maka mereka menjadikan kuburan ini sebagai tempat bergantung, ya, tempat mengadu. Mereka mendatangi kuburan dalam keadaan menghinakan diri mereka, ya, menggelincirkan tauhid mereka. Mereka telah mengotori tauhid mereka dengan hal-hal yang dapat membatalkannya, bertentangan dengannya. Naam. Wa ta'ammal fil hadis al-mutaqaddim himayat al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam hama tauhida hima tauhidi wasiyanatuhu lijanibihi wasaddahu turuq asy-syirki falamma qalu lahu anta sayyiduna qalu as-sayyidullahu tabaraka wa ta'ala thumma qala lahum la yastajriyannakum asy-syaitan ma'a annahum lam yaqulu illa haqqan. Berkata Syekh Abdul Razak, perhatikanlah hadis yang di atas sebelumnya. Bagaimana Nabi berupaya menjaga tauhid ini agar murni, tak tergelincir, terjebak kepada kesyirikan. Ya. Bagaimana Nabi berupaya menutup semua jalan-jalan menuju kesyirikan. Tatkala datang kepada Nabi utusan-utusan bangsa Arab yang memuji Nabi mengatakan, "Anta sayyiduna." Wahai Nabi, engkaulah pemimpin kami. Maka Nabi mengatakan as-sayyidullah, pemimpin itu yang hakiki dialah Allah. Padahal Nabi merupakan pemimpin sebenar-benarnya, pemimpin manusia, pemimpin anak Adam. Dia yang mengatakan ana sayyidu waladi ibn Adam. Aku ini pemimpin bagi seluruh anak Adam, wala fakhra. Dan tak ada padanya sedikit niat untuk berbangga-bangga. Nabi sayyid. Tapi ketika mereka memanggil Nabi dengan kata-kata as-sayyid, Nabi khawatir ini akan menggiring mereka untuk mengkutuskan Nabi. Maka Nabi mengatakan as-sayyidullah, pemimpin itu Allah tabarak wa ta'ala. Ya, anta afdhuluna, engkaulah orang yang paling terbaik di antara kami. Wa khairuna, ya, wa a'zhamuna tulan, engkau yang paling hebat di antara kami, oh, engkau yang paling mulia di antara kami. Ini semua perkataan benar hak adanya. Tapi Nabi tak suka dengan perkataan-perkataan semacam ini. Kenapa? Khawatir nanti ini akan menjebak mereka kepada pengkutusan kepada diri beliau sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah beliau mengatakan la yastajriyannakum syaitan. Jangan syaitan menggiring kalian kepada yang lebih parah daripada itu. Ya, lihatlah. Situs-situs kesyirikan itu berasal daripada ya, keinginan baik, mencintai wali-wali Allah. Itu mulainya. Niatnya baik, ini wali Allah, ini orang-orang suci, ini orang-orang saleh. Kami mencintai mereka. Ya, dari sisi mencintai inilah akhirnya terjebak sampai pada tingkat kultus, bahkan persembahan, penyembahan. Bagaimana terjadi dengan kaum Nabi Nuh? Ya, dari cinta. Lihat apa yang dibuat orang dalam rangka mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, merayakan peringatan kelahiran beliau. Apa yang mereka buat? Macam-macam. Semua menjadi legal atas dasar cinta kepada Nabi. Ya. Musik-musik, hingar-bingar musik, biduan wanita, ya. Dalam lantunan salawat-salawat yang dikarang-karang, yang bid'ah, yang dalamnya ada pujian berlebihan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkeliling, ya, berjoget atas nama cinta kepada Nabi, berjoget-joget, subhanallah. Ya, ini semua adalah merupakan tipu daya syaitan. Kalau kita cinta Nabi, ikuti apa yang diajarkan, ambil syariatnya, agamanya secara utuh. Ya, mencintai para wali-wali orang-orang saleh, ikuti mereka, ikuti kesalehan mereka, bukan dengan menggantungkan foto-fotonya. Banyak kita lihat yang diklaim sebagai wali, wallahu a'lam kebenarannya, foto orang-orang dianggap inilah wali-wali Allah, digantungkan fotonya. Ya, lambat laun memiliki keyakinan foto ini kok digantungkan di tempat-tempat tertentu. Apakah di tempat usaha mereka, di toko emas mereka, di rumah makan mereka, ini akan mendatangkan keberkahan. Tergencilah kepada kesyirikan. Dari mana berasal? Cinta. Subhanallah, itulah lihainya syaitanir rajim. Menyesatkan manusia dari jalan kebaikan, dari cinta kepada wali, akhirnya menyembah para wali. Maka Nabi memotong semua jalan ke sana. Kata Nabi, la yastajriyannakum syaitan, jangan kalian digelincirkan syaitan. Ma'annahum lam yaqulu illa haqqan, padahal apa yang mereka katakan semuanya itu benar. Nabi memang pemimpin bagi mereka, Nabi yang terbaik di antara mereka, tapi Nabi menyetop agar mereka tidak terjebak ke dalam kultus yang berlebih-lebihan. Karena itulah Nabi tidak pernah kita kenal para sahabat memanggil Nabi dengan kata-kata ya Sayyidana, enggak pernah. Tak pernah. Tidak pula mereka ucapkan dalam salat mereka Allahumma salli ala Sayyidina, tak pernah. Karena Nabi tak rela, Nabi tak rida. Ya. Walaupun dia benar merupakan Sayyiduna, tapi dia tak rela, tak rida. Dan dia tidak pernah ajarkan kepada sahabat ucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, tak pernah. Walaupun belum benar beliau adalah Sayyiduna, tentunya khairu al-hadi hadi Muhammad, sebaik-baik petunjuk petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan karena kita tak cinta sehingga kita mengatakan Allahumma salli ala Muhammad, tak kita tambah kata-kata Sayyidina, tidak, karena dia tidak ajarkan kita demikian. Salawatu rabbi wa salamu alaihi. Naam. Wa nadiruhu ma rawal Imam Ahmad wa An-Nasa'i fil Kubra بسند جيد عن أنس رضي الله عنه أن ناسا قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا خيرنا وابن خيرنا ويا سيدنا وابن سيدنا. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس عليكم بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان إني لا أريد أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلنيها الله تعالى أنا محمد بن عبد الله عبده ورسوله. ونذيره yang semakna dengan hadis di atas yang terdapat dalam riwayat Imam Ahmad dan Nasa'i dalam Sunan Kubra-nya dengan sanad yang baik dari Anas, bahwa sebagian orang berkata kepada Nabi, ya khairana wa bana khairina, wahai orang yang terbaik di antara kami, ana orang terbaik, wa ya sayyidana wa bana sayyidina, wahai anak, wahai pemimpin kami, anak daripada pemimpin kami. Maka Nabi berkata, ya ayuhan nas, alaikum biqaulikum. Hendaklah kalian mengatakan dengan perkataan yang biasa diucapkan oleh kalian. Wala yastahwiyannakum syaitan. Jangan syaitan membuat kalian jatuh kepada kesyirikan, tergelincir. Inni la uridu antarfa'uni. Aku sungguh tidak ingin kalian mengangkatku. Fauqa manzilati. Lebih daripada kedudukanku, allati anzalani Allah, yang telah Allah subhanahu wa ta'ala tempatkan. Ana Muhammad, saya ini Muhammad ibnu Abdullah abduhu wa rasuluh, saya ini hanyalah Muhammad bin Abdullah, hamba Allah dan rasulnya. Ya, ini semakna dengan di atas. Walaupun betul dia adalah khairuna wa ibnu khairina, Sayyiduna wa ibnu sayyidina, tapi Nabi tidak ingin, karena dalam rangka menjaga tauhid. Ya, untuk memperingati kelahiran sebagian orang meyakini ruh Nabi itu datang. Sebagian bahkan meyakini Nabi hadir di situ dengan jasadnya tapi tak terlihat. Allahu Akbar. Ya. Ini keyakinan yang batil. Kalau Nabi hadir tengah-tengah mereka, ya, sementara Nabi tak pernah hadir di tengah-tengah para sahabat setelah beliau wafat. Padahal sahabat begitu butuh kepada Nabi SAW. Ya, ketika murtad bangsa Arab, tak hadir Nabi di tengah Abu Bakar Siddiq. Subhanallah. tapi keyakinan yang fatal karena kebodohan. Mereka berdiri berkeliling sambil mengucapkan salawat, meyakini Nabi hadir di sana. Subhanallah. Naam. Fahuwa alaihi salatu wassalam sayyidu waladi Adam wa afdalu ibadillahi wa imamul muttaqin illa annahu kariha lahum dhalika li alla yakuna wasilatan ila al-ghuluwi fihi wal itra kama qala sallallahu alaihi wasallam la tutruni kama atratin nasara ibna maryam fa innama ana abduhu faqulu abdullahi wa rasuluhu rawahu al-bukhari. Ya, maka Nabi alaihi salatu wasallam benar dialah pemimpin bagi anak Adam, benar dialah yang paling utama di antara seluruh hamba-hamba Allah, yang terbaik di antara seluruh pemimpin orang-orang bertakwa. Namun beliau tak suka hal itu dikatakan kepada beliau karena khawatir ini menjadi sarana kepada ghulu berlebih-lebihan, wal itra, ya, kultus. Karena itulah beliau mengatakan la tatruni kama atratin nasara ibnu Maryam. Jangan kalian kultuskan saya, dan ini telah terjadi dengan kaum Nasara yang mengkultuskan Isa bin Maryam. Fa innama ana abduhu, saya ini hanyalah hamba Allah. Faqulu abdullah wa rasuluhu, katakanlah hamba Allah dan rasulnya. Jangan katakan sayyiduna wa ibnu sayyidina khairuna wa ibnu khairuna, katakan abdullah wa rasuluhu. Ya, ini Nabi yang mulia. Lihatlah ketika tak diikuti sunnah Nabi, akhirnya terjebak manusia mengkultuskan guru, bahkan sujud kepada guru, mencium kaki guru. Malam tadi saya lihat bagaimana orang-orang sufi di Sudan berjalan menari-nari, ya, dipimpin oleh salah seorang pemimpin mereka membawa tongkat. Mana yang ditunjuk dengan tongkatnya jatuh kesurupan. Subhanallah, sambil menari-nari berjoget-joget, jumlahnya puluhan orang atau ratusan orang. Berdatangan 3-4 orang sujud mencium kaki sang guru. Subhanallah. Padahal Rasulullah melarang Mu'adz ketika sujud. Ya Mu'adz, apa yang kau buat ini ya Rasulullah? Sesungguhnya orang-orang Nasara sujud kepada para pendeta mereka. Engkau lebih layak kamu sujud kepada. Kata Nabi, tak boleh dalam agama kita. Kalaulah boleh seorang sujud kepada orang lain, ku perintahkan perempuan sujud kepada suaminya. Ini sementara orang sufi, murid-muridnya sujud kepadanya, mencium kakinya, menghinakan diri kepada sang guru. Allahu Akbar. Kita semua sama. Kedudukannya di mata Allah adalah hamba. Ya, tak ada yang membedakan kita dalam penghambaan kepada Allah. Tak ada lebih utama si fulan daripada si alan dalam masalah penghambaan kepada Allah. Sujud, ada yang rukuk kepada gurunya. Ya. Ada yang memperbutkan sepatu gurunya, dijadikan sebagai sarana untuk mencari keberkahan. Ya. Inilah dampak daripada kebodohan dalam beragama. Wanaha 'anil madhi wa saddada al-qawla fihi kama fi sahihaini min hadits Abi Bakrah radhiyallahu anhu anna rajulan athna 'ala rajulin inda Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam faqala lahu waihaka qata'ta unuka sahibik yaqulu miraran. Karena itulah Nabi melarang pujian yang berlebihan kepada seseorang. Bahkan Nabi tegas dalam hal ini. Bagaimana terdapat dalam hadis Bukhari Muslim dari hadis Abu Bakrah, ada seseorang yang memuji sahabatnya di sisi Rasulullah. Kata Nabi, waihaka, celakalah engkau, qata'ta 'unuqa sahibika, engkau telah memotong leher saudaramu miraran berkali-kali. Maka tak boleh pujian yang berlebihan. Sebagian ulama diberikan kepada mereka pujian yang mereka tak senang mendengarnya. Ibn Nawawi disebut gelarnya adalah Muhyiddin. Muhyiddin artinya menghidupkan agama. Dia mengatakan, saya tak suka dengan gelar ini. Saya tidak halalkan orang-orang memanggil saya dengan gelar Muhyiddin, yang menghidupkan agama. Ya, karena khawatir hal ini terlalu berlebihan. Ya, banyak orang memberikan gelar berlebihan kepada gurunya, sehingga akhirnya mengkultuskan gurunya. Meninggal gurunya dikuburkan di depan masjidnya. Kalau tak di dalam, di depan. Lambat laun dibuatlah macam-macam. Asalnya kuburan biasa. Kemudian dipugar, dikasih keramik, lambat laun tambah lagi, kasih kelambu, lambat laun orang pun berdatang ke sana. Jadilah dia sebagai Tuhan dari selain Allah SWT, dipuja, diminta. Allah musta'an, dibuat macam-macam kain, kain kuning, macam-macam. Ya. Membuat orang datang ke sana dalam bentuk ta'zim, menghinakan diri, padahal makhluk sepertinya. Yang bedakan manusia takwa. Ya. Kalaulah seorang lebih takwa dari orang lain, tak halal meminta kepadanya, bergantung kepadanya, karena itu adalah permintaannya salah alamat. Nah. Wa fi sahihi Muslimin 'anil Miqdad ibn al-Aswad radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala idza ra'aytumul maddahin fahthu fi wujuhihim at-turab. Dalam sahih Muslim dari hadis Miqdad bin Aswad, Nabi bersabda, kalau kalian melihat orang selalu memuji, ini ciri-ciri penjilat selalu memuji, ya, maka tebarkanlah di wajah wajah mereka debu, ya, dalam bentuk pengingkaran. Naam. Pemuajahatul mamduhi bimadhihi walau bima fihi la yambagi lima qad tufdi ilaihi mahabbatal madhi min ta'adumil mamduhi fi nafsih wadhalika yunafi kamal tauhid wa yuki'uhu fi amrin adimin yunafi al-ubudiyatal khasa. Asbuka. Pemuajahatul mamduhi bimadhihi, salah orang yang dipuji, yang dihadapkan kepadanya berbagai macam pujian, walau bima fihi la yambagi, padahal pujian itu kadang-kadang berlebih-lebihan. Lima qad tufdi ilaihi mahabbatul madah. Hal ini akan menggiring orang dipuji itu senang dengan pujian. Akhirnya min ta'adhumil mamduhi fi nafsi, merasa dirinya telah hebat, merasa dirinya besar, agung. Wadzalika yunafi kamal tauhid. Dan seseorang ketika merasa dirinya hebat, agung, besar, itu menafikan kesempurnaan tauhid. Wa yuqi'u fi amrin 'azimin yunafi al-ubudiyatul khasah, akan membuat dia terjebak, tergelincir, ya, dalam bentuk menafikan penghambaan yang khusus hanya untuk Allah SWT. Naam. Fa Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma akmala Allah lahu maqam al-ubudiyati sara yakrahu an yuqabila bil mabdhi siyanatan li hadzal maqam. Naam, Nabi adalah orang yang paling sempurna penghambaannya kepada Allah. Semua kita ini hamba Allah, semua kita memperhambakan diri kepada Allah. Tapi yang paling sempurna penghambaannya kepada Allah di seluruh jagat raya ini, Nabi yang mulia SAW. Maka gelar yang paling tinggi dimiliki Nabi adalah gelar Abdullah. Itu yang paling tinggi, hamba Allah yang sebenar-benarnya. Kita juga semua hamba Allah, ya. Tapi penghambaan kita kepada Allah tak akan pernah dapat melampaui penghambaan Nabi yang total, ya. Karena itulah gelar yang paling tinggi bagi Nabi adalah Abdullah. Karena itulah Allah menyebutkan dalam kitabnya gelar tersebut, Subhanalladzi asra bi'abdi, maksudnya Tuhan yang perjalankan hambanya. Wannahu lamma qama Abdullah yadu'uhu, tatkala berdiri hamba Allah meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah dalam surat Al-Jin. Ini gelar tertinggi, bukan Sayyiduna. Ya, ini yang gelar yang sangat tinggi, bahkan tertinggi. Tatkala Allah menyempurnakan bagi Nabi penghambaan dirinya kepada Allah, ketika itulah Nabi tidak menyukai segala macam pujian, khawatir hal ini akan melanggar penghambaannya kepada Allah yang tulus. Ketika orang merasa dirinya agung, ketika itu dia berkurang di pandangan mata Allah SWT. Ketika orang merasa dirinya hina di hadapan Allah, semakin tinggi kedudukannya di sisi Allah SWT. Ketika orang merasa dirinya agung, muncullah kesombongan sebagaimana Fir'aun, sebagaimana Qarun. Ketika orang merasa dirinya hina dina, muncullah penghambaan kepada Allah SWT, ketawaduan, kerendahan diri. Ya. Karena itulah kita menemukan wali-wali Allah yang sebenarnya wali, orang-orang yang tawadu, bukan sombong. Tak rela tangannya dicium, subhanallah. Tak rela orang membungkuk-bungkuk mencium tangannya. Tak rela orang memperbutkan bekas minumnya, makannya, tak rela. Tak rela diikuti, dilulukan, tidak rela. Ibnu Mas'ud diikuti oleh sebagian orang dari murid-murid yang mencintainya. Kata Ibnu Mas'ud, "Mengapa kau ikuti saya?" Kata mereka, "Kami sedang Berjalan dengan Anda, jangan ikuti saya. Ini fitnah bagi saya, fitnatan lil matbu wa dhillatan lit tabi. Ini menghinakan diri kalian. Sebagian daripada para tabi'in, mereka berusaha mencari jalan-jalan yang tidak ada padanya orang ramai. Khawatir yang bertemu dengan manusia yang mengkultuskannya, yang berlebihan memujinya. Sebagaimana Ayyub As-Syakhtiyani, cari jalan-jalan sempit. Ya, karena khawatir mereka dipuji berlebihan. Ini ulama-ulama yang benar. Bukan ulama yang senang tangannya dicium, orang-orang membungkukkan badan mencium tangannya, mengambil keberkahan dari bekas minumnya dan semacamnya. Bukan ini. Ya. Syianatan li hadzal maqam, untuk menjaga hal ini. Kedudukan Nabi yang sempurna sebagai hamba. Jangan sampai naik karena merasa dirinya agung. Salawatu Rabbi wa salamuh. Naam. Wa irsyadan lil ummati ila tarki dhalika nushan lahum. وحماية لمقام التوحيد عن أن يدخله ما يفسده أو يضعفه من الشرك ووسائله. Kata beliau, ini adalah merupakan bentuk bimbingan kepada umat ini. Nasihat untuk mereka, menjaga tauhid mereka. Jangan sampai datang sesuatu yang merusak tauhid mereka atau melemahkan tauhid mereka dari perbuatan-perbuatan syirik ataupun sarana kepada kesyirikan. Naam. Bin sirafil qalbi ila naw'in min at-ta'alluq bil makhluqin wadh-dhulli lahum wal-inkisari alladhi la yahillu wa la yajuzu sarfahu illa lillahil wahidil qahhar. Wala yajuzu, na'am. Sarfuhu wala yajuzu sarfuhu illa lillahil wahidil qahhar. Ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ingin masuk ke dalam umat ini apa-apa yang dapat merusak tauhid mereka, melemahkan mereka, mengincirkan mereka kepada kesyirikan dan sarana-sarananya, dengan memalingkan hati mereka kepada makhluk dengan ketergantungan terhadap makhluk tersebut dalam bentuk penghinaan diri bagi mereka. Ya. Yang tak halal, yang tak boleh kecuali hanya diperuntukkan untuk Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Naam. Tafadhal Ustaz. Ar-Rafiqu wa huwa min al-asma'il husna ath-thabita fi sunnah. Rawi al-Bukhari fi sahihi an Urwata an Aisyah radhiyallahu anha qalat: Ista'dana rahtun min al-yahudi 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqalu: Assalamu alayka. فقلت بل عليكم السام واللعنة فقال يا عائشة إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله قلت أولم تسمع ما قالوا قال قلت وعليكم nama berikutnya nama Allah الرفيق. الرفيق artinya adalah Tuhan yang Maha Lembut. Ada kata-kata rifqun. Ar-Rafiq adalah merupakan bagian nama Allah yang terdapat dalam sunnah. Al-Bukhari rahimahullah meriwayatkan dalam sahihnya dari hadis Urwah dari Aisyah. Berkata ibunda Aisyah, ista'dhana rahtun min al-yahudi 'ala an-nabi. Ada sebagian orang kaum Yahudi, ya, izin ingin berjumpa Nabi. Faqalu, maka mereka ketika berjumpa Nabi mengucapkan assalamu alayka. Binasalah engkau wahai Muhammad. Assalam, mereka hilangkan lamnya, assam jadinya. Maknanya pun berubah. Binasalah engkau Muhammad, assalamu alayka. Faqultu, maka aku mengatakan bal alaikumus sam wal la'nah. Kalianlah yang binasa, kalianlah yang terlaknat. Ya. Maka Nabi SAW berkata kepada ibunda Aisyah, ya Aisyah, innallaha rafiqun yuhibbur rifqa. Ya Aisyah, Allah itu Tuhan Ar-Rafiq yang Maha Lembut, menyukai kelembutan. Fil amri kullih, dalam segala urusan. Ya, Allah menyukai kelembutan dalam segala urusan. Qultu awalam tasma' ma qalu. Aku bertanya, tidakkah anda dengar apa yang mereka katakan ya Rasulullah? Mereka bukan mengucapkan assalam, tapi assam. Qala qultu alaikum, kata Rasul, tidakkah engkau dengar apa yang katakan? Aku mengatakan kepada mereka, alaikum wa alaikum, dan atas kalian itu laknat. Tapi Nabi tak sebutkan, Nabi tak balas laknat sumpah mereka dengan perkataan yang sama. Tapi Nabi hanya mengatakan wa alaikum, atas kalian itu. Ya, Nabi mengatakan innallaha, ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tak menyukai al-fuhsya, al-badhi, al-fuhsya wal-mutafahish. Allah tak menyukai orang-orang yang kotor lidahnya, keji dirinya. Ya, maka Nabi tak mengatakan apa yang dia katakan. Nabi hanya mengatakan wa alaikum. Yang mau digaris bawahi di sini bahwasanya Nabi mengatakan innallaha rafiqun, Allah Tuhan yang maha lembut, yuhibbur rifqa fil amri kullih, menyukai kelembutan dalam segala urusan. Naam. Warwa Muslimun fi sahihihi an Amrata bintu Abdurrahman an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ya Aisyah inna Allah rafiqun yuhibbur rifqa wa yu'ti 'ala rifqi ma la yu'ti 'ala al-unfi wa ma la yu'ta 'ala ma siwahu. Muslim meriwayatkan dalam sahihnya dari hadis Umrah binti Abdurrahman dari Aisyah, Rasulullah bersabda, ya Aisyah, inna allaha rafiqun yuhibbur rifqa, Allah itu lembut, menyukai kelembutan, wa yu'ti 'ala rifqi, dan dia akan memberikan atas dasar kelembutan, ma la yu'ti 'ala al-'urfi, berbagai macam keutamaan yang tidak diperoleh dengan kekerasan, wa ma la yu'ti 'ala ma siwah, dan tidak akan diberikan kepada selain daripada kelembutan. Ya. Ini menunjukkan kelembutan itu begitu besar perannya dalam segala hal. Ya. Dalam bermuamalah kepada manusia dasarnya adalah kelembutan, bukan kekerasan. Ya, tapi lembut. Inilah asal muasal dakwah. Inilah asal muasal muamalah. Allah menyukai orang yang lembut. Ya, tak menyukai orang yang kasar. Kata Allah kepada Nabi-Nya, walau kunta faddan ghalidhal qalbi, kalau sekiranya engkau keras hati, kasar lisan, lam faddu min haulika, pasti mereka lari daripadamu. Maka kalau kita melihat ada orang yang dianggap orang alim, tokoh masyarakat, tapi lidahnya tak berhenti mencela, ini orang bukan umat Nabi yang baik, meski dia bergelar Habib. Ya. Para ulama tidak tukang celah, tidak tukang sumpah serapah. Ya, lembut. Dalam memperbaiki umat dengan jalan yang lembut. Orang tidak akan menerima kecuali dengan kelembutan. Ya, orang diperingatkan dengan keras, kasar, tak akan diterima. Jangankan orang Syafi'i mengatakan, aku tak terima. Jika aku dipermalukan depan orang, diingatkan depan orang, diingkari depan orang. Ya, ini bukan namanya memperbaiki, tapi ini mempermalukan. Naam. Fa fil hadisi at-tashrihu bi tasmiyatillahi birrafiqi wa wasafahu birrifqi wa anna lahu wasfuhu birrifqi wa anna lahu min hadzal wasfi a'lahu akmalahu wa ma yaliku bi jalalihi wa kamalihi subhana. Naam, dalam hadis ini adalah at-tashrih, penjelasan bi tasmiyatillahi birrafiq. Bahasanya Allah itu punya nama Ar-Rafiq, yang maha lembut. Wasfuhu bir-rifqi, dia itu memiliki sifat lembut. Wa anna lahu min hadzal wasfi a'lahu, dan sesungguhnya Allah memiliki sifat lembut yang maha sempurna. Ya, a'lahu akmalahu, yang maha tinggi. Wa ma yaliqu bi jalali, yang sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kesempurnaannya Subhanahu wa taala. Naam. ورفق اللين والسهولة اللين والسهولة والتأني والتأني في الأمور والتمهل فيها وضده الأنف والتشديد فهو مأخوذ من الرفق الذي هو التأني في الأمور والتدرج فيها والله سبحانه رفيق في قدره وقضائه وأفعاله رفيق في أوامره وأحكامه ودينه وشرعه. Adapun kata-kata الرفق dari مصدر الرفق. Makna rifqu al-lin was-suhulah, lembut dan mudah. fil umur, dalam segala urusan, wattamahul fiha, tak tergesa-gesa dalam ya segala macam bentuk perkara dan urusan. Ila ma'na al-lin, lembut, ya, mudah, tak tergesa-gesa, ya. Wadidduhul unfu wa tashdid, kebalikan daripada ar-rifku adalah al-unf, keras, tashdid, bersangatan, ya. Fahuwa ma'khudun min ar-rifqi alladhi huwa ta'anni fil umur. Maka nama Allah ar-rafiq terambil dari masdar ar-rifqu yang dia maknanya adalah at-ta'anni fil umuri wa tadarruji fiha. Ya, tak tergesa-gesa dalam segala urusan. Bijak. Ya. Perlahan-lahan dalam segala macam urusan, tidak tergesa-gesa. Inilah makna rifqu. Wallahu subhanahu rafiqun fi qadarihi. Allah itu Tuhan yang maha lembut, tidak tergesa-gesa dalam segala macam ketentuannya. Lihatlah bagaimana Allah menciptakan janin. Maha lembut Allah SWT kepada sang ibu. Tak langsung dia buat janin membesar. Pelan, pelan, pelan. Inilah makna rafiqun fi qadarihi. 6 bulan sempurna penciptaan, baru tampak besar. Ya, inilah makna rif. Ya. Tidak langsung, sekiranya langsung, alangkah kasihannya sang ibu. Subhanallah. Tak langsung dia tumbuhkan gigi kepada sang bayi. Kenapa? Membahayakan sang ibu. Ya. Dengan apa? Dengan kelembutan Allah subhanahu wa ta'ala. Rafiq. Ya. Nanti ketika anak sudah berusia setahun lebih, mulai tumbuh gigi. Kadang-kadang ibu tersakiti, digigit sang anak, susunya. Ya. Ketika itulah disapih. Jadi inilah namanya ar-rifqu. Ya, dalam segala macam bentuk ketentuan Allah Subhanahu wa taala, takdirnya, wa qada'ihi wa af'al, dalam segala macam perbuatannya. Matahari itu enggak langsung panas terang benderang kuat cahayanya, enggak. Lembut. Lihatlah bagaimana matahari ketika terbit. Cahayanya redup, sedap. Bisa dipandang dengan mata, bisa diputu, subhanallah. Keindahannya. Ya, lambat laun menjadi dahsyat, kuat-kuat, tak lagi bisa ditentang dengan mata. Ya, pelan-pelan lambat laun tak terasa melembut kembali. Rafiq. Begitu jugalah manusia. Bayi tak bisa apa-apa, lambat laun bisa berbalik. Ya, kemari, kemari, kanan, kemudian lambat laun berdiri, merangkak, berjalan, berlari, besar, perkasa, sempurna kekuatannya. Lambat laun berkurang, berkurang, berkurang. Lembut, jalla fi'ula. Dalam segala ketentuannya, dalam segala perbuatannya. Ya. Dalam segala hukumnya. Rafiqun fi awamirihi wa ahkamihi. Maha lembut dalam segala macam perintah-perintahnya. Perhatikan semua perintah Allah. Semuanya dengan keindahan dan dengan kelembutan. Subhanallah. Lihatlah gerakan-gerakan salat yang Rasul ajarkan. Semuanya dalamnya ada kelembutan, keindahan. Subhanallah. Ya, bagaimana sujudnya begitu indah? Bagaimana duduknya begitu indah? Bagaimana rukuknya? Saya lihat sebagian agama, subhanallah. Ya, sujud kepada pendetanya sangat menyusahkan. Billahi min dzalik. Ya, dalam segala perintahnya, waktu salat Allah buat begitu indah. Pagi hari bangun tidur, ingat Allah, salat. Nanti ketika penat siang hari, butuh istirahat dari penatnya dunia, datang waktu salat. Subhanallah. Nanti ketika sudah meninggi matahari, asar, orang sudah mulai jenuh dengan dunia, datang waktu salat. Subhanallah. Pulang ke rumah istirahat, tenang-tenang, mandi siap-siap, datang waktu salat. Indah. Ya, rakaatnya pun indah, penuh dengan kelembutan. Tak dia buat banyak-banyak 1000 rakaat. Ya, bacaannya pun demikian. Semua kalau kita perhatikan perintah-perintah puasa, penuh kelembutan. Puasa hanyalah menunda makan siang saja. Pagi hari sahur, siang tak makan, nanti tenggelam matahari makan. Dan hanya setahun, sebulan, itu pun tak utuh sebulan. Dalam satu hari, satu malam. Tidak, hanya seharian saja, lembut. Diberikannya berbagai macam uzur. Musafir boleh tinggalkan, sakit boleh tinggalkan. Apa yang payah? Subhanahu wa ta'ala. Dalam hukum-hukumnya penuh kelembutan. Agamanya penuh kelembutan. Tak ada air karena memang tak ada air. Datanglah kelembutan syariat, gantikan dengan tayamum. Subhanallah. Musafir, payah sholat sempurna. Pendekkan, buat dua rakaat. Dalam keadaan ketakutan, tak bisa sholat sempurna. Maka sholat dalam keadaan berjalan, sholat dalam keadaan berdiri, berlari. Subhanallah. Ini agama yang sempurna. Ya. Dalam segala syariatnya, perintahnya, larangannya, semua kelembutan. Dilarang berbagai macam perkara. Karena kelembutannya tak senang kita terjerumus kepada kebinasaan. Dilarang khamar, bahaya. Narkoba berbahaya bagi akal pikiran manusia. Dilarang perzinahan, berbahaya bagi nasab, kehormatan manusia. Semuanya dengan kelembutan. Perintahnya, larangannya. Ya, yang memperhatikan Islam akan tahulah keindahan agama ini dan kebenaran agama ini. Yang perhatikan agama dalam Islam, tahulah dia batilnya agama-agama tersebut. Allah Ta'ala alam. Kita padakan sampai di sini. Kita lanjutkan di kesempatan yang lain. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.